ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik terlebih dulu mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnia-Nya pada hari ini dipertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah zuhur dengan pengajian kitab Fiqhul Islami. Moga-moga pertemuan kita dan pengajian kita insya-Allah akan dapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun pada hari ini insya-Allah kita menyambung ke muka surat 89 iaitu yang ketujuh. Masih lagi kita bicarakan atau mengulangi bab rukun solat atau rukun sembahyang yang ketujuh, sujud dua kali serta tumakninah. Okay, sujud dua kali serta tumakninah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian sujudlah engkau ingin berhenti ketika, kemudian bangkitlah engkau ingin berhenti seketika, kemudian sujudlah engkau ingin berhenti seketika. Ini dikatakan dua sujud. Sekurang-kurang sujud meletakkan dahi ke tempat sujud. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta famakkin jabhataka wa la tanfur naqran." Ruah Ibn Himban. Apabila engkau sujud, letakkan dahimu dan janganlah engkau mencatuk seperti catuknya ayam. Ruah Ibn Himban. Baik. Sebagian ulama mengatakan wajib sujud dengan tujuh anggota, dahi dan hidung, dua tapak tangan, dua lutut dan dua jari kedua kaki. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an asjuda ala sab'atin a'zam al-jabhati wal-yadain wa-raqbataini wa-atrafil qadamain." Rawi Bukhari wa Muslim. Saya disuruh bersujud dengan tujuh tulang, jari, dua tapak tangan, dua lutut dan dua ujung kedua kaki. Baik. Keadaan sujud hendaklah menungkit, berarti pinggul lebih tinggi daripada kepala maksudnya. Jangan sambung. Okey. Kita berhenti sini dulu. Kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu rukun sembahyang yang ketujuh iaitu sujud. Di dalam bab sujud ini ada satu hadis. Rasulullah kata jangan turun sujud seperti mana menderung yang unta. Jangan kamu sujud seperti menderung yang unta, iaitu turun yang unta. Jadi macam mana turun yang unta? Baik. Tengok unta kan. Unta kalau dia turun macam mana? Nabi kata jangan turun seperti mana, jangan turun sujud seperti mana turunnya unta. Baik, kita pun unta. Unta macam mana dia turun? Tak pernah tengok. Tunggu turun saja. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Okay. Unta bila dia turun, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu yang pertama, unta ni bila dia turun, dia bengkokkan kaki dulu. Dia bengkokkan kaki, lepas tu diturunkan lutut. Bermaksud unta ni dia turun dulu. Dia turun masa dia duduk ialah turun lutut dulu. Tapi sebelum diturun lutut, direkuk kaki. Sudah tentulah kaki unta ni dia di hadapan. Tangan unta di depan. Kalau muslimin dan muslimat kelan, dari kaki unta ada belakang. Jadi unta ni bila dia nak turun sujud, dia bengkokkan tangan dia tu. Lepas tu bau dia turunkan lutut. Ha, kita ni nak turun sujud, kena lawan dengan unta. Maksud kalau unta bengkok tangan, kita bengkok lutut. Bila unta turun lutut, kita turun tangan. Ha, kena lajuk juga. Soal bangun dah. Baik, kan ini unta kan, kaki dia memang ada kaki dia tanam dah dengan tangan dia macam tu. Jadi unta ni dia nak turun ke bawah, dia bengkokkan, dia bengkokkan tangan dia tangan. Jadi sebut kita tu, lepas tu dia bengkok, bawa dia ke kaki. Jadi kita ni sujud orang muslim dan muslimat lah. Bila unta bengkok tangan, kita bengkok lutut. Bila unta turun lutut, kita turunlah tangan. Jawapan macam ni lah. Kalau muslim dan muslimat tu kan, Sanda Allah dalam bidah Allah Ta'ala ala kalam tu Allah bau tu. Dari turun macam ni, kalau muslim dan muslimat tu kan, Allah asyibat. Itu cara turunnya unta. Macam mana? Banyak ikut unta ke? Lebih maaf je. Selalu orang tua sijil tak tahu. Allahuakbar. Itu turunnya unta. Jadi kita kan muslim dan muslimat turun tangan dulu. Baik. Unta bila dia turun, dia bengkokkan tangan. Bila unta bengkok tangan, kita bengkok lutut. Betul tak? Unta turun lutut, kita turun tak tangan. Okey. Boleh? Okey. Boleh faham tak? Okey. Jangan turun lutut dulu. Itu cuma ba'afdal nanti. Bukannya kalau turun lutut dulu tak sah badan. Tapi yang sahihnya wal afdal. Turun kaum muslimin dan muslimat kelas. Dia tutup apa dulu? Tangan dulu. Bengkok lutut, jangan turun tangan begitu. Itu nak kejung. Cuba apa itu? Maksudnya, biarlah lecak ke bumi dulu adalah sah. Tangan buka tu, lutut. Semuanya diulangi. Okey, ya? Saya ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Allah. Tangan dulu. Bawa dulu. Bawa dulu. Bawa dulu. Okay. Jadi itu. Ada nanti kata. Jangan turun untuk turun turun. Jangan turun untuk sujud dari turun itu. Untuk naik. Ajuk lalu lah kamu. Mana bangun ke depan. Okay. Masa sujud. Kamu sini dalam kitab kita adalah. Kita kena buka kitab lain. Kita kena utar kamu sini dalam semak pulang. Nah, Allah Ta'ala tak pandang sujud seorang itu yang kelakuannya tangan seperti yang ini. Banyak Allah Ta'ala tak pandang semayang ini. Berkasi kan? Berkasi itu adalah kegagalan. Muslimin dan muslimatnya. Jadi Rasulullah SAW semayang, dia tinggalkan tangannya. Dari wayak jalan, jangan ini. Siku kena ni. Dan taklah dijarangkan. Boleh faham tu? Jangan gini. Jangan. Untuk orang kadang-kadang kita tengok dia. Siku kena ni. Jangan berang. Lepas jarangkan. Jarangkan. Nanti tu tak pilih lagi. Tak pilih lagi kalau muslim. Ini gembira sangat tu. Saya belajar sifat kegembiraan itu. Jadi sudah orang lain bebas kan. Okey lah. Kalau saya sifat kena. Maksudnya tangan jangan dekat dengan betul. Itu yang paling siap. Dan kita ni kaum muslimin tangan letak kat mana? Sebagaimana pada budak yang lepas kita bercerita tentang masalah takdir. Dan sebenarnya ada begini kan? Maka kita takdir tadi, kok mana agak? Kalau kita takdir tadi sebagai takdir, maka letak macam mana dia? Tanya ni, sama dengan tadi. Sekarang masa kita takdir tadi, apa ni? Bos benda yang kan? Semua duduk ni. Antara tengok semua benda ni. Itu bau yang hama. Orang kata sepasang lah kalau muslim dan muslim. Kalau bau orang kata apa ni? Apa ni? Bau-bau cepat. Ini saya katakan dari sudut untuk lebih asal. Lebih baik ni. Okay. Habis. Dan kaki ketika duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaki ketika duduk qa'imatan mansubatan. Tegak dan rapat. Ini kaki kan. Ini kaki selalu orang sujud di kangkang macam tu. Ya, Rasulullah sallallahu sujud qa'imatan tegak mansubatan rapat. Kena pusing dulu kok. Macam ni ya. Okay. Okay. Kalau sujud ni kalau sujud ni pakai kaki ni mana ada ya kita maaf kata gimana kita kancang je tu boleh tapi kalau kancang tidak lah mengatakan tidak sah tetapi yang suruh dalam perkhidmatan mansubah datang dia apa dan sebab baulah muslimin dan muslimat lain lelah. Itu yang Nabi SAW kata Sallu kama ra'ay sumun yu'u salli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Aku solat. Baik. Perempuan macam mana Ustaz? Perempuan itu sama. Tidak ada perbezaan semayang laki dan perempuan adalah sama. Cuma bezanya ialah kamu sendiri perempuan tentang suara dan tentang sah. Itu saja. Bezanya semayang perempuan dengan laki iaitu suara dan sah. Kalau tentang suara, perempuan tidak boleh kuat, lelaki kuat. Dan tentang sah pula, kalau imam perempuan kamu sudah semayang berjemaah sama dia, imam dia sunnah dia tidak kehadapan mata lelaki. Imam kalau sah bagi perempuan, imam dengan makmum duduk saja. Yang mana duduk tengah, itulah jadi imam. Tidak afdal kaum muslimin perempuan bila sembahyang maaf perempuan di depan macam lelaki makmum dia perempuan juga itu tidak afdal. Yang afdal duduk sama saf kaum muslimin dan muslimat kelas yang duduk tengah tu adalah imam. Itu bagi perempuan itu saya ada perbezaan. Yang kata masalah ustaz saya dengar orang gajur perempuan tak boleh tiok dia terbuka, dia kena tepik semua. Kalau dia terbuka nanti ya, syaitan masuk. Syaitan kalau musuh kepik tak kepik dia masuk habis. Tak ada sama saja kalau musuh dalam musuh maklum dia lama, tidak ada perbezaan dalam itu. Cuma ada pendapat syafi'iyah ya dalam permasalahan itu. Ok, itu sujud ya. Dan dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba menekankan tentang sujud itu. Maksudnya dahi itu kena tekan ke sujud. Baik. Dan Rasulullah sallallahu sujud dengan tujuh anggota. Tujuh anggota itu dua kaki, dua lutut, dua tangan dan satu dahi. Baik. Sekarang kita buat perbincangan. Bagaimana kekal selalu orang perempuan mengadu, selalu orang lelaki mengadu? Ya Ustaz, kalau tiranya ada orang itu kaum muslim, dia sujud tiba-tiba terhalang dengan rambut. Ada perempuan bila sujud kaum muslim terhalang dengan kain terkung dia. Kan dia sujud tengah? Sama tidak? Baik. Selalu orang kata tidak sah. Dia tidak begitu kamu. Wal afdal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan kalau sujud ini jangan ada yang terhalang Kalau sekiranya halang oleh rambut kamu, maka biarkanlah. Cantik-cantik. Nak maksudnya kalau boleh, kalau sujud dia janganlah dia terhalang. Tapi tiba-tiba rambut jatuh juga. Maka Nabi kata biarkanlah. Tak payahlah kita nak buang. Itu dia masalah dia. Dan begitu juga perempuan kaum muslimin dan muslimat kalian. Apabila terhalang dengan telekomnya, tak payahlah nak angkat telekom itu. Maka biarkanlah. Tapi wa'abdani jangan terhalang. Lepang itu. Itu lebih jelas. Baik. Okey. Kaum muslimin, itu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab itu. Yang keduanya pula, okey. Bila kita sudah mengetahui anggota sujud itu dua kaki, dua tangan, dua lutut dan satu muka. Ya. Imam Bukhari yang nyalakan. Bagaimana sujud kerana terhalang ini? Sujud kerana begitu ya. Sahabat ni. Dia kan. Sah tidak? Imam Bukhari kata sah. Okey, kembali kepada hadis. Anggota sujud ada tujuh kan? Baik. Kalau pakai sokin, sah tak dah? Sah kan? Sokin pun belas tujuh kan? Jadi, yang Nabi kata anggota sujud ada tujuh. Maka bila kaki berlapis dengan sokin, dengan kasut, pun sah. Maka ia pun sah juga dalam lapis pun. Kata Imam Bukhari. Memang. Kalau pakai sarung tangan, semayang, sah. Sah, kamu sini cuma keras. Sah. Cuma, wal afdal dulu, yang lebih afdal, jangan terhalang. Itu maksudnya. Lewat itu. Baik. Tentang masalah rambut. Rambut. Kamu sini dah muslimakan. Tentang masalah rambut. Maka kata Nabi SAW, apabila waktu solat, bagi lelakilah. Bagi lelaki dan termasuk juga perempuan, kalau walaupun hadis ni kata semua ulama khusus bagi lelaki, tapi dia cangkum untuk perempuan sama. Apabila tiga sujud, tiga sembahyang, Nabi tak beri ikat rambut walaupun secara khususnya untuk lelaki. Lepas sembahyang baru lepas rambut. Tapi orang semua mesti tidak faham. Bagi lelaki rambut panjang, masih di semayang, rambut itu dia nak ikat. Rasulullah SAW menegas kepada lelaki yang rambut dia panjang ni, masa solat, biarkan lepas. Dalam hadis kata, biar rambut kamu sujud sekali. Biar rambut itu sujud sekali. Kalau luar semayang, baru lepas. Begitu juga perempuan. Wal-afdal bagi perempuan ni, kalau masa semayang, kamu sini dan muslimat kalah, lepaskan rambut dia, jangan dia buat macam apa. Siput dah betul. Gitu. Lebih baik dia. Walaupun kata ulama hadis musuh untuk lelaki saja, tapi adik tu ada menyuruh dalam masa itu kamu cuma kalau mumpah rambut panjang ni tak lah. Baik kan. Okey. Yang seterusnya. Duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Baik. Sebagaimana disebut dalam hadis, summa sujud atta tumakninah sajidan, summa rafa'a tumakninah jalisan, summa sujud atta tumakninah sajidan. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian sujud engkau ingin berhenti seketika. Kemudian bangkitlah engkau ingin berhenti seketika. Iaitu duduk antara dua sujud. Kemudian sujudlah engkau ingin berhenti pula seketika. Baik. Duduk antara dua sujud. Baik. Sujud ikhwan muslimin dan muslimat kalian. Sujud ini terbagi kepada dua. Pertama dikenali dengan duduk. Duduk ni dia terbagi kepada dua. Bukan sujud tak duduk. Pertama duduk iftirash. Yang kedua duduk at-tawarruk. Duduk iftirash. Yang kedua duduk at-tawarruk. Ini orang kata nak perkemas sunikan solat. Duduk iftirash macam mana? Bangun saya. Kalau boleh buatlah yang lebih cantik. Duduk iftirash kamu sini dan mesti maksudnya. Begini dan begini. tujuh istirahat. Ingatlah sekarang ada cerita lain. Duduk in, istirahat. Okey? Ini dikatakan duduk istirahat. Yang kedua, duduk asawar. Dia kata, kedua asawar pun dia juga. Haa, dia juga. Ini dia kata. Duduk istirahat. Saya boleh buat asasi sekarang. Yang kedua, dia akan duduk asawar. Duduk asawar, duduk saya akhir. Duduk macam ni. Ini dan ini ada sebab. Okey. Ah, ya. Ini ini sahihnya. Tapi ialah duduk dalam mana kita mampu. Okey. Jadi kamu sini yang muslimah ya. Okey, dah. Bicarakan dulu at-tawarru dan dulu iktirash. Dulu iktirash, saya tunjuk tadi kan. Dan dulu at-tawarru dulu saya akhir. Caranya kita dah buat. Tapi kalau kita tak mampu buat macam tu, kamu sini dan muslimah kalian, sekarang kita mampu lah. Tapi yang perlu ingat, duduk istirahat ini dengan empat cara. Duduk istirahat ini kamu sini dan muslimah, dia berlaku dalam solat cuma dalam empat-empat saja. Yang pertama, duduk ketika mana? Duduk antara dua sujud. Memang duduk di antara dua sujud. Itu dia istirahat. Yang kedua, duduk istirahat. Berehat sekejap. Jadi apabila kita sujud kali kedua, sebelum kita bangun rakaat kita, kita duduk sekejap kan? Itu duduk istirahat. Duduk sekejap. Pun sunat kita juga istirahat. Yang ketiga, iaitu ketika mana baca tahiyat awal. Yang keempat, duduk istirahat itu kita sunat apabila mana-mana semayang yang dua rakaat, walaupun bacaannya tahiyat akhir, tapi dia dua rakaat, maka kamu sini dan muslimah kalian duduk istirahat lebih afdal. Okay, contohnya apabila kita semayang subuh kan, subuh dua rakaat kan. Jadi si bos dia tak tayak akhir. Baca tayak akhir tapi tak afdal si tidur begini. Dia faham tak? Dia baca tayak akhir, kita sunat duduk begini, istirahat. Mana-mana semayang. Tak ada solat Jumaat, solat Tarawih. Yang mana solat itu dua rakaat, bacaan tayak akhir, tapi dia kena duduk istirahat. Itu lebih afdal daripada duduk tayak akhir. Dia faham tak? Ha. Yang kena duduk tayak akhir ni kamu sini yang muslimah kalian, mana-mana semayang yang tiga rakaat atau empat rakaat, yang mana ada tahiyat awal. Yang mana ada tahiyat awal. Bila ada tahiyat awal, maka kaum muslimin buat tiga rakaat atau empat rakaat, maka itu barulah kaum muslimin duduk at-tawarru. Tapi kalau mana yang empat rakaat, dia tak buat tahiyat awal, kaum muslimin dan muslimah sekalian, maka afdal duduk istirahat. Ribu lah. Contoh, kita semain witir lah. Bila kita semain witir, kita buat tiga kak sekaligus. Baik, bila kita tiga kak sekaligus, kalau semakalan witir ada tak saya awal? Tak ada kan? Bila tidak ada, maka tiga kak, orang ketiga kak duduk begini. Dalam tayak akhir. Sebab dia tiga kak, tapi tidak ada tayak awal. Tapi kalau solatul maghrib, dah solat maghrib, solatul maghrib, dia ada tayak awal kan? Harus kaki ke dia macam ni ya? Boleh bang tu? Itu ada perbedaan ada lain. Misalnya orang semayang, muslimin dan muslimah kalian, dia semayang 4 rakaat sekaligus. Dia semayang sunnah 4 rakaat sekaligus. Orang semayang sunnah 4 rakaat sekaligus ni, dia tidak afdal buat tayak awal. Boleh bang tu? Dia tidak afdal. Orang buat afdal pun semayang, bahagia, zuhur, empat rakaat, kerana Allah Ta'ala. Dia tak afdal buat tayak awal. Bila tidak ada orang empat rakaat, tapi sebab tayak awal tidak ada, maksud rakaat tahir, tetap duduk pergi, pergi. Boleh faham itu? Haa, baik. Jangan. Jangan kata begini. ikut pandang rosak ke mana-mana pun sok juga. Orang pada gitu tak terbelajar. Kau pandang rosak ke mana-mana sok juga. Kau pandang nak makan ikan masin pun kenyang juga. Tapi nak pergi lauk ayam lah hujan. Sebab apa dia? Ha, kalau buat solat dia tinggal sana dia. Ya? Ha, itu juga apa? Habis. Yang kesembilan, duduk akhir. Rukun sembilan, duduk tayaah, duduk tayaah akhir. Itu rukun duduk tayaah. Maksudnya duduk tayaah akhir adalah afdal rukun dan baca tayaah akhir juga adalah rukun. Duduk tayaah akhir itu adalah rukun dan setelah mana duduk membaca tayaah tayaah akhir. Baik. Duduk tayaah akhir itu macam kita katalah. Kaum muslimin dan muslimat kalian dan masyarakat ini duduk akhir, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir itu adalah rukun. Setelah mana duduk membaca tahiyat akhir. Okay, membaca tahiyat akhir. Tahiyat ni kaum muslimin dia ada 5 riwayat. Ada 5 riwayat. Jadi kalau baguslah kaum muslimin dan muslimat kalian sekali-sekali dia pukul riwayat lain. Mesti kita bakar baju lah semuanya. Bakar baju kan kadang nak tukar tak ke baju tu dia nak pakai kan. Tahiyat ni dia ada 5 riwayat. Tapi saya ambil 2 riwayat yang masyhur saja. Sebab kalau nak 5 kan tak tahu. Tak ingat dah ke akhirnya. Baik. Tengok ya. Apa saja. Selalu kita baca tahiyat ni adalah tahiyat 2 ayat Ibnu Abbas. Yang kita baca dulu ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu riwayat Ibnu Ibnu Abbas. Itu tidak surat ya. Tapi riwayat Ibn Mas'ud kaum muslimin dan muslimat kalian iaitu dia baca At-tahiyyatu lillah was-salatu wat-tayyibat. Itu riwayat Ibn Mas'ud. Kalau nak baca yang paling kuat riwayat ini yang paling kuat sekali ini At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala muhammad. Itu yang paling kuat lagi. Kita baca baru ni sah dah tu pun kuat dah, tapi hak lebih kuat ya yang boleh suka tak? At-tahiyyatu lillah. Pak mana halil hilang baik umur. At-tahiyyatu mubarakatuh. Tapi suka-suka lah. Tapi yang paling kuat sekali at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Sebab inilah yang sabit daripada hadis. Yang paling kuat. Sebab pun kaum muslimin apabila Nabi SAW pergi Isra' dan Mi'raj, lalu Nabi beri salam kepada Allah Ta'ala. Salamnya Nabi beri kepada Allah Ta'ala apa dia? Pada jumpa Allah Ta'ala. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Ini masih sebab yang merah tu. Nabi beri salam kepada Allah Ta'ala macam tu. Baik. Maksudnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian. Ini kata riwayat Ibn Mas'ud ni, yang disebut at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Lalu bila Nabi beri salam kepada Allah Taala macam tu, Allah Taala jawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala jawab salam nak Nabi. Lepas tu dijawab juga kata Nabi pula, iaitu assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Dan Allah Ta'ala kata salam juga kepada hamba-hamba kami yang di kalangan mereka yang salih. Allah Ta'ala jawab dulu salam itu. Itu yang lebih afdal. Tapi kaum muslim yang lebih baik lagi, sekejap kita baca waktu semayang lain pula kita baca waktu. Maksudnya satu kali semayang satu cara lah. Jangan pula nak pulun dua tamak di tengah. At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Lepas tu at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibatu. Ha? Tak kena lagi tu. Satu semayang tu cara. Jadi kita tukar-tukar sikit. Itu yang lebih terbaik. Yang terbaik. Baik. Baik kalau tukar pun tersangkut kaum muslimin dan muslimat kalian ambil ulama juga lah. Tapi kaum muslimin saya katakan yang paling bagus ya. Bila masa syahadat tu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah itu diriwayatkan Ibnu Umar bin Abbas. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud cantik asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu lebih cantik. Tapi asyhadu la ilaha illallah Rasulullah pun cantik dah. Yang lebih kuat wayalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab lagi berkait dengan satu riwayat tentang soal muka dan nangkir. Kita baca riwayat apa ni, banyaklah hadis Nu'man Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad. Dan soalan-soalan kubur ni kaum muslimin dan muslimat dan memang ada disebut dalam hadis Nabi SAW soalan-soalan ini. Tapi ingat, soalan-soalan semua pada pada malaikat belaka. Berpandu pada malaikat belaka. Tapi memang dalam kubur tu ada soalan man rabbuka, man nabiyuka, ada belaka. Tapi kadang-kadangnya malaikat tak tanya tu. Dia ada satu soalan kubur kaum muslimin dan muslimat kelas. Kalau malaikat tanya sekali dapat jawab, insyaAllah malaikat tak tanya dah soalan lain. Tak sempat kot masa nak tengah. Tapi takut mati pula. Dia ada satu hari Nabi. Sebab ada malaikat tanya man rabbuka man nabiyuka kan. Semua dia kena jawab. Tapi kadang-kadang malaikat tak tanya man nabiyuka. Nabi tak malaikat tanya man ikhwanuka. Nabi tak tanya Nabi tu. Kadang-kadang malaikat tak tanya. Kadang-kadang ini soalan ni bebas untuk malaikat nak tanya. Bebas. Malaikat nak tanya, tidak tertakluk ke muslimin dan muslimat kelas. Jawab dia nak tanya. Tapi ada satu soalan, kaum muslimin dan muslimat kelas, kadang-kadang malaikat tanya dengan satu soalan ni juga. Barang siapa dapat jawab, banyak adik menerangkan, tak ada tanya soalan. Apakah soalan tu? Baik, apa boleh-boleh? Apa boleh-boleh? Ya? Saya apa, boleh apa, saya faham. Sebab besok masuk dalam kubur, semua faham bahasa Arab belakang. Boleh faham macam semua faham bahasa Arab lah. Payah. Di atas dunia ni memang payah orang nak faham. Dalam kubur besok lama yang faham. Atas dunia lama orang tak faham. Kamu sini dan muslim. Walaupun doktor tapi tak faham. Dan 4 tahun baru nak faham. Ada seorang doktor tu 4 tahun baru nak faham. Dia tak tahu negara Islam dan negara kebajikan. Dia tak faham lagi. Bila sebut negara kebajikan, termasuklah Islam. Dia faham itu. Dia faham itu. Itu bidang kita, bukan bidang dia. Dia faham itu. Masa 4 tahun, kaum muslim tak boleh berbunyi apa. Dah mempakak belaka. Dah bahas belaka. Awak pun bahas sama. Setelah 4 tahun, awak pula baru nak bahas. Kaum muslim dan muslimat pula mempertikaikan keputusan yang awak buat sendiri. Betul-betul. Bila orang ambil tindakan kata awak, orang tengok. Tengok kaum muslim. Jadi politiknya kena cerdik. Kamu jangan semak kan. Jangan jadi bodoh tak ada pasal. Jadi ambil. Ini merapu ke lain cakap. Kamu semina semak. Bagi dalam usia dalam kain bawa nak cerita orang. Betul tak? Tahu tak wartawan tu siapa dia? Wartawan siapa dia? Bukan musuh. Bukan wakil cerdik ni. Yang wakil pompa-pompa ni wakil. Jadi aku pun nak mabuk dia tu. Yang mesti maklum. Jadi baik. Berjuanglah itu. Berjuanglah Islam. Berjuanglah pasti. Berjuanglah masjid. Dan masuklah perkasa lebih bagus daripada itu. Lepas itu. Itu bukan buat solat. Itu buat salinan. Jadi Allah take kamu semua. Tuan-tuan. Jadilah Khalid Ibn Walid. Jadilah Khalid Ibn Walid. Nak cerita sikit ni. Khalid Ibn Walid kamu semua. Dia di zaman Obaqah, zaman Umar, dilantik jadi ketua angkatan paling perang. Bukan isko, ketua angkatan. Oh, tamakan. Kerana dia nak guling Umar pada masa dia. Kelum. Tetapi kaum muslim Umar pecah dia tanpa sebab. Ini pecah ada sebab. Pecah tanpa sebab. Ini berjuang ikhlas dia tak. Sebab kita berjuang apa? Sebab orang yang kaum muslim dan muslimah kelak. Ini aku jadi semangat untuk pasal cuma. Sebab kita kaum muslim dan muslimah kelak. Sebab orang Islam mengatakan bila suap perang. Kalau ada Khalid Ibn Walid yang jadi ketua, mereka kita menang. Kalau orang lain, tak boleh. Umar bila dengar berita tu, oh kalau mereka minat Khalid Ibn Walid je. Kalau orang lain, tak boleh. Mungkin tak dapat kemenangan. Umar kata etikot macam tu tak takkan. Etikot macam tu. Kemenangan daripada Allah, daripada Allah Ta'ala. Bukan Khalid Ibn Walid. Dia bangga. Umar nak menamakan akidah Rasul. Dia pecah Khalid Ibn Walid. Tanpa sebab kesalahan. Yang salah ni adalah tentera. Tentera. Dia pecah. Dia pecah ke muslim. Jadi apa? Jadi apa? Jadi perbik buta. Tak ada pangkat apa-apa. Dari pelakat tak terima. Tapi berjuang ikhlas dengan Allah Ta'ala. Senyap. Berjuang. Ini Allah. Dia berbunyi mata tempat ini dulu. Siapa kena kesilapan pun ada bunyi. Wallahu a'lam. Jadi pas mana tadi? Ha? Apa ni? Soalan kubur. Ah, soalan kubur. Kamu sini dan nak Allah sebab lupa dan lupa kubur kami. Dan kubur kamu sini. Jadi ada satu soalan. Okey, faham tanya. Bila malaikat tanya, ma ada satu soalan lagi. Ma kunta taqulu ala hadzal rajul. Dan Nabi disebut ma kunta taqulu ala hadzal rajul. Ya Allah. Apa yang kamu nak kata kepada lelaki ini? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu nak kata? Lalu kata Nabi, lelaki itu bila menjawab, apa berkata? Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ah, tengok. Dia jawab itu. Tapi bukan Nabi ke Muhammad apa? Rasulullah itu soal itu. Tapi dalam hati ini ada. Lelaki itu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia begitu. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikat. Apa Allah Ta'ala kata? Datang suara daripada langit. Afrishuhu. Albisuhu. Pakaikan dia daripada kain. Pakaikan dia daripada kain surga. Wa afrishuhu. Dan hamparkan dia daripada hamparan daripada surga. Lepas kan? Ah, itu hebatnya. Itu jawapan itu. Sekali-kali kita tukar at-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Sekali-kali kita baca at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Lepas tak asyur la ilallah wa sallam wa rasulullah. Sekali kita tukar asyur la ilallah wa asyur muhammadan abduhu wa rasuluh. Lima tu? Ah, dah faham tak apa? InsyaAllah. Dan kali kita sambung bab yang lain. Yang ke sebelah. Baca selawat ke atas Nabi. Ini dia ada silap sedikit kita nak alih ulama. Jadi kita sambunglah. Baik, kita bayangkan kan sepanjang sedikit. Subhanallahu bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.